بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kita telah memasuki kitabul buyu' dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya makna dari al-buyu' bahwa al-buyu' berasal dari Al-Bay' dan Buyu' adalah jamak dari Al-Bay' tersebut dan Al-Bay' secara istilah maknanya adalah indaka ya Aba Muhammad Abu Muhammad ma makna Al-Bay' Naam Salman ma ma'na al-bay' mubadalatu malin bimal ala sabil at-taradi pergantian antara satu harta dengan yang lain dalam bentuk saling meridai tentunya berdasarkan sisi yang muwafiqun lisyara' yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan telah kita sebutkan sebagian dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperjualbelikan yang keluar dari hukum asal Sebab hukum asal dari jual beli adalah halal. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Azza wa Jal mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Wa laysa 'alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian Di saat kalian menunaikan ibadah haji untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berdagang menunjukkan bolehnya jual beli. Namun ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk diperjualbelikan. Telah kita sebutkan di antaranya adalah berjual beli dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah muharramul ain? Pengharamannya kembali kepada zat sesuatu ataukah kembali kepada intifa' dalam hal mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Demikian pula di antaranya adalah bai'ul gharar. Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Dan ini termasuk dalam jenis qimar. Al-qimar, perjudian, al-maisir. yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan min amali syaitan, bahwa itu termasuk dari amalan syaitan. Demikian pula yang telah kita sebutkan khamr. Ini sudah ya ikhwan, khamr. Sudah. Sampai di mana kemarin? Al-khamr. Akhirul kalam khamr. Qara'na. Belum. Qara'na. Naam. Demikian pula al-khamr. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dengan nas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamri wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr dengan segala bentuknya. Di mana al-khamru, segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal disertai dengan kelezatan. Maka dengan segala jenisnya, apabila termasuk dalam jenis tersebut, maka itulah khamr. Apakah itu diminum, ataukah dihisap, atau disuntikkan, atau mungkin di sana ada cara-cara yang lebih canggih lagi untuk menjadikan seorang tertutup akalnya dan merasakan kelezatan. Maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula khinzir, babi dengan segala bahagian dari tubuhnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, dagingnya, lemaknya, tulangnya dan lain sebagainya. Dan itu adalah rijis, kotoran. Naam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-asnam, disebutkan oleh Allah sebagai rijis dari amalan syaitan. Maka al-asnam diharamkan untuk diperjualbelikan. Terlebih lagi jika kita melihat kepada akibatnya yang dapat menjerumuskan seorang dalam syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya lebih besar dalam hal ini. Apabila seorang mengetahui bahwa apabila dia menjual patung tersebut kepada seorang yang orang tersebut menjadikannya sebagai berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dosanya jauh lebih besar dari hanya sekedar menjual patung dengan tanpa ada tujuan beribadah kepada patung tersebut. Walhasil bahwa asal hukum menjualnya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian banyak sekali nas-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beratnya ancaman bagi orang-orang yang mengukir dan memahat patung, dan mereka dianggap sebagai al-mudahin khalqallah. Mereka adalah orang-orang yang hendak menyaingi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan satu ciptaan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan mereka untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan, dan mereka tidak akan mampu untuk melakukan itu. Kemudian kita lanjutkan kembali dalam menyebutkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma tahrimu bai'il kalbi. Kemudian diharamkan pula menjual anjing. Sebab anjing adalah khabith, wa huwa muharram. Dan hal ini diharamkan li hadithi Abi Mas'ud, berdasarkan hadith Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwa beliau berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an thamanil kalbi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang dari harga atau nilai dari anjing, wa mahril baghi, dan maharnya pelacuran, yaitu upah dari melacur. Dan disebutkan dengan lafaz mahar dalam hal menyerupakan apa yang dibayar oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita pelacur sebagai upah dari perbuatan zina tersebut, yang pada hakikatnya itu bukanlah mahar. Al-mahar yang ma'ruf, yang kita ketahui adalah seorang laki-laki yang membayar sesuatu kepada calon istrinya sebagai shadaq, yang merupakan syarat dari pernikahan. Hanya saja disebutkan apa yang didapatkan oleh seorang wanita pelacur dengan mahar min babit tashbih fi surah faqat la fil halal, hanya dalam bentuk saja, bukan dalam hal penghalalannya. Wa illa fa bainahuma farqun kabir, terjadi perbedaan. Adapun pernikahan secara resmi halal, dihalalkan oleh Allah. Adapun perbuatan az-zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hulwanil kahin, demikian pula hasil perdukunan, manisnya upah seorang dukun. Dan disebutkan hulwan disebabkan karena amalan dukun yang demikian halusnya dengan bantuan jin, apakah untuk memudaratkan atau memberikan manfaat kepada seorang, maka memberikan pengaruh secara halus. Dan ini semua diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ala hadha aidan jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Naam, yang menjadi syahid adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjualbelikan anjing. Maka di sini menunjukkan bahwa anjing tidak ada harganya. Apabila seorang hendak menjualnya, maka hasilnya adalah haram. Berdasarkan nas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau dia hendak memberikan saja? Boleh kalau diberikan. Karena membeli tanpa ada pergantian barang tidak termasuk dalam jual beli. Lalu bagaimana kalau dia membelikan seekor anjing lalu diganti dengan barang yang lain misalnya? Seekor anjing ditukar dengan ikan arwana misalnya. Ya, atau yang lainnya. Maka ini pun tidak diperbolehkan. Ini termasuk dalam jenis al-bay', jual beli. Sebab jual beli definisinya adalah mengganti satu barang dengan barang yang lain. Nah, sedangkan ikan punya harga, punya nilai. Kalau kemudian anjing tersebut ditukar dengan ikan dan yang semisalnya, maka ini menunjukkan bahwa dia telah menjual anjing tersebut disebabkan karena dia menukar dengan sesuatu yang memiliki nilai. Dan ini tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau dia menukar anjing dengan anjing? Dia menukar anjing dengan anjing yang lainnya, yang sama-sama tidak punya nilai. Sebagian para ulama membolehkan itu. Disebabkan karena keduanya tidak memiliki nilai sama sekali. Tayyib. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menjual anjing yang digunakan untuk berburu, yang disebut dengan al-kalbul mu'allam, anjing yang telah terlatih, yang sudah mempunyai ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui ya ikhwan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagi seorang muslim untuk berburu dengan binatang buruannya, apakah itu anjing ataukah yang semisalnya, anjing yang telah terlatih. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa yang telah kalian didik dari binatang-binatang buruan kalian, maka diperbolehkan bagi kalian untuk memakannya dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya di saat kalian telah mendidiknya, mengajarinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam as-sahih, "Idza arsalta kilabaka al-mu'allamah wa dzakarta ismallahi 'alayha faqulu." Apabila engkau telah melepaskan anjing buruanmu, anjing yang engkau gunakan untuk berburu, lalu engkau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di saat melepaskannya, maka halal, boleh kalian memakan apa yang telah didapatkan oleh anjing tersebut. Namun dengan syarat anjing itu adalah anjing yang mu'allam, yang telah terdidik. Dan tentunya di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan anjing itu telah terdidik. Seperti misalnya, apabila ada seorang memiliki anjing yang dia ingin melatihnya untuk berburu, sampai kepada satu tingkatan yang dia akan menguji anjing tersebut, apakah dia telah tergolong pada anjing mu'allam yang telah terdidik atau tidak, maka dia mengetesnya dan melepaskan anjing tersebut untuk memburu seekor kambing misalnya. Maka anjing ini pun lepas dari tuannya dan mengejar buruan yang diinginkan, dalam hal ini seekor kambing. Ketika dia mendapatinya dan menerkamnya, maka dari situlah nampak, apabila anjing tersebut tidak mengambil sedikit pun dari dagingnya, dia mengerti bahwa apa yang dia kejar dan apa yang dia buru itu bukan miliknya, itu adalah milik tuannya. Maka setelah dia menerkamnya dan anjing itu sudah tidak berdaya, dia tidak memakan sedikit pun dari daging kambing tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa anjing ini mu'allam. Akan tetapi kalau anjing tersebut dilepas, lalu setelah dia menerkamnya, dia mengambil sebahagian, dia membagi antara bagiannya dengan bagian tuannya, yang gak bisa disamakan. Tuannya manusia, anda seorang anjing, berarti anda masih bodoh. Al-kalb jahil, sehingga tidak halal untuk dimakan sembelihan dari anjing yang masih bodoh tersebut. Nah ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan antara anjing yang terdidik dengan anjing yang bodoh. Lalu apakah dari hal ini menunjukkan bahwa anjing yang terdidik itu boleh dijual? Apakah itu boleh dijual? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun di sana ada hadis yang juga sebenarnya terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal mensahihkan dan mendhaifkan riwayat tersebut. Dan untuk mengetahui kedudukan dan hakikat dari hadis itu tentunya membutuhkan pembahasan tersendiri, yang biasanya kalau satu hadis memiliki jalan yang banyak sangat membutuhkan waktu yang panjang bagi kita untuk meneliti kedudukan hadis tersebut. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan riwayat itu berdasarkan jalan-jalan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi illa kalba saydin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nilai anjing kecuali anjing buruan. ada pengecualian, kecuali anjing buruan. Maka pengecualian ini, apabila hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka ini menunjukkan pengecualian. Bahwa anjing buruan boleh diperjualbelikan. Nah, sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwa anjing itu boleh diperjualbelikan. Sebab yang diperjualbelikan bukan anjingnya, tapi ilmu yang dia miliki. Keilmuan yang dimiliki oleh anjing tersebut. Masya Allah. Anjing punya ilmu, punya nilai. Bah, bagaimana kalau seorang manusia, seorang muslim, semakin dia memiliki ilmu, maka tentunya semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa amma sinnaur wa huwal qittu. Adapun kucing. Nah, sekarang apa hukumnya memperjualbelikan kucing? Fa fi sahihi Muslimin an Jabir. Maka di dalam sahih al-Imam Muslim dari Jabir, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazajara an dzalik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari hal tersebut. Melarang dari hal tersebut, yaitu menjual kucing. Apakah di daerah kita ada, ya ikhwan, ada yang pernah mendengarkan bahwa kucing diperjualbelikan? Ada? Ah, di mana? Ah? Banyak. Ah, misal satu. Contoh. Ah? Ah, kucing yang kucing hias itu. Naam. Khairan insyaallah. Wa ila tahrimi bai'il hirri dhahaba jama'atun min at-tabi'in ka Mujahidin wa Tawus rahimahumullah. Dan yang berpendapat diharamkannya memperjualbelikan kucing segolongan dari kalangan tabi'in. Seperti Mujahid, Tawus rahimahumullah. Walhasil ini pun termasuk di antara perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum memperjualbelikan kucing. Ada sebagian dari kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh muallif, seperti Mujahid dan Tawus, mengatakan haram. Dan mereka berdalil dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga al-hir, harga kucing. Dan jumhur dari kalangan para ulama, mayoritas dari para ulama, mereka membolehkan. Kembali kepada hukum asal. Sebab asal hukumnya boleh memperjualbelikan sesuatu kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pelarangan. Ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Mayoritas mereka membolehkan. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Kata mereka, hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi kritikan para ulama terhadap Imam Muslim di saat beliau meletakkan hadis ini dalam sahihnya. Padahal hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Di antara para ulama yang menyebutkan bahwa hadis ini muntaqad, mendapatkan kritikan di kalangan para ulama seperti Al-Khattabi rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Barr, Ibnu Munzir, dan yang lainnya dari para ulama. Sehingga dari sini ikhwani fiddin azakumullah, untuk mengetahui yang rajih, kembali kepada kedudukan hadis ini. Kalau hadis ini sahih, selesai permasalahan. Ya, berapapun banyaknya dari kalangan para ulama yang membolehkan, kalau hadis ini sahih, maka selesai masalah. menunjukkan pengharaman. Namun yang menjadi permasalahan hadis ini mendapatkan kritikan dari kebanyakan para ulama dari sisi keabsahan riwayatnya. Naam. Dan sekali lagi bahwa jalan-jalan hadis ini pun cukup banyak sehingga membutuhkan penelitian. Yang apabila kita sampai kepada kesimpulan ternyata kritikan para ulama terhadap al-Imam Muslim benar, maka kita berkesimpulan bahwa kembali kepada hukum asal. Halalnya memperjualbelikan kucing. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhasil tentunya keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ini lebih afdal. Yaitu kita tidak memperjualbelikan kucing tersebut. Walhamdulillah, saya kira kucing-kucing yang ada di sekitar kita tidak pernah diperjualbelikan. Hatta antum menjual enggak ada yang mau beli. Nah, kecuali mungkin kata wallahu alam kalau benar bahwa sebagian manusia yakni Nasara di Manado, betul. Ya. Kata mereka bahwa mereka suka makan kucing. Sehingga jarang kucing yang berkeliaran di sana. Wallahu alam tentang kebenaran berita ini. Wa ammad dam, adapun darah. Fali hadithi Abi Juhaifata fi sahihain. Adapun dilarangnya memperjualbelikan darah. Berdasarkan hadith Abu Juhaifah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam harrama thamanad dam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengharamkan nilai darah. Jual beli darah. Wala khilafa fi hadha, dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal diharamkannya memperjualbelikan darah. Dahulu sebelum datangnya Islam, kaum jahiliyah mereka terkenal, mereka suka makan darah. Dengan cara mereka bekukan sehingga bentuknya seperti hati, kibdah. Nah, dan Allahul Musta'an itu dikerjakan oleh sebagian manusia bahkan dari kalangan kaum muslimin. Iya kan? Di Jawa hadith wala haraj. Naam. Bahkan di warung-warung yang kecil. Orang bilang warung apa ikhwan? Hah? Warung sampai di malam hari. Kadang-kadang semalam suntuk mereka tetap berjualan. Tempat yang remang-remang. Orang menyangka itu hati padahal darah. Allahul Musta'an. Mereka bekukan. Lalu mereka motong-motongnya. Lalu mungkin mereka goreng. Nah. Padahal itu darah. Darah ayam yang dibekukan. Atau yang lainnya. Dan ini semua. Termasuk diantara. Yang diharamkan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Wa ala alihi wasallam. Lalu. Apa hukumnya. Seseorang memberikan donor darah kepada yang lain. Mungkin di sana ada seorang muslim butuhkan darah. Apakah hal itu boleh? Nah, boleh. Dan itu mimba bita'awun. Di antara bentuk saling tolong menolong. Di antara kaum muslimin. Dan yang demikian diperbolehkan dengan syarat dia tidak memperjualbelikan. Dia hanya memberikan semata. Namun bagaimana hukumnya seseorang yang terpaksa membeli darah karena semua orang yang ada di dekat situ mereka menjual darah mereka. Kalau menjual jelas haram. Nah, lah gimana kalau kita membeli sementara kita membutuhkan dan tidak ada orang yang memberikan darah tersebut secara gratis. Ya. Terkadang ya ikhwan di beberapa tempat donor darah itu. Kadang-kadang seorang muslim membutuhkan darah. Ya, yang ada di sekitarnya para tukang becak. Yang memang mereka menunggu darah mereka diambil. Tapi harus membayar. Tapi mereka harus membayar mereka membutuhkan darah. Ya, dan kadang berlipat-lipat harganya. Dan itu mencukupi mereka untuk tidak menggayuh becak. Ya. Nah, seperti di Sulawesi, mereka sudah nongkrong di depan tempat pengambilan darah itu. Nah, sehingga kalau ada orang butuhkan, maka mereka cari darah yang sesuai dengan golongan darahnya, lalu kemudian dia pun dibawa dan diambil darahnya. Tapi bayarannya mencukupi untuk dia beristirahat hari itu dan keesokan harinya untuk tidak menggayuh becak. Nah, ya, setelah dia memberikan darahnya, dia juga mendapatkan gizi dari tempat donor darah tersebut. Mungkin minum susu, ya, makan kacang hijau. Nah, walhasil mereka menjual darah itu. Nah, bagaimana seorang muslim butuhkan itu? Nah, kalau memang terpaksa dan tidak ada yang memberikan, maka boleh kita membelinya. Wal ithmu alal ba'i'. Dan dosanya diserahkan kepada mereka yang menjualnya. Nah, dosanya terhadap orang yang menjualnya. Nah, wa amma asbul fahli. Adapun asbul fahli. Yang dimaksud dengan asbul fahli yaitu mani dari hewan jantan. Mani dari hewan jantan. Apakah itu kambing ataukah sapi, kerbau ataukah unta dan yang semisalnya. Dan yang dimaksud dengan asbul fahli ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa seseorang yang memiliki hewan jantan ini menjual maninya. Ya, mungkin dengan cara na'am tertentu mereka mengeluarkan mani dari hewan jantan tersebut lalu dijual. Diberikan kepada seorang yang membutuhkan karena mungkin dia hanya memiliki betinanya. Nah, atau cara yang kedua, ya, dengan cara mempersewakan hewan jantan tersebut. Nah, dalam waktu tertentu, 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan misalnya, disewakan kepada orang yang memiliki hewan betina. Nah, dengan biaya yang telah ditetapkan. Sampai kepada tempo yang telah ditetapkan, baru dikembalikan hewan itu. Ini pun termasuk dalam asbul fahli. Dan ini termasuk cara jual beli yang diharamkan. Menjual mani. Ya, menyewakan hewan jantannya untuk dimanfaatkan maninya saja. Dan ini termasuk ke dalam bai'ul gharar. Sebab ada kemungkinan hewan tersebut jadi atau tidak. Nah, ada kemungkinan banyak. Ya, melahirkan anak yang banyak, ada kemungkinan sedikit. Nah, walhasil banyak kemungkinan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengharamkan hal ini. Falima sahabil isnadi sahih inda Dharqutni an Abi Sa'idin al-Khudri. Berdasarkan yang sahih dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Dharqutni dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, naha an asbil fahli. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari asbul fahli. Nah, wa qafizit tahan, dan melarang dari qafizit tahan. Ya. Mengganti sekian takaran dari terigu. Naam. Dengan terigu yang lainnya. Nah, kalau misalnya ada seorang punya terigu dengan takaran yang ma'ruf. Dia punya terigu 1 kilo. Nah, dia punya terigu 1 kilo. Lalu di situ ada tahan. Tahan itu artinya adalah apa itu ya, ikhwan? Tukang menggiling, ya, menghaluskan menjadi tepung. Itu namanya tahan. Nah, di situ ada beras ataukah gandum dan yang semisalnya dengan ukuran yang kita tidak ketahui. Sementara ukuran yang kita miliki sudah kita ketahui, 1 kilogram. Sedangkan ukuran beras tersebut atau gandum itu kita tidak ketahui. Maka kita mengatakan kepada si penggiling, gilingkan ana beras itu. Hasilnya saya akan tukar dengan tepung milik saya seberat 1 kilogram. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi, ya kan? Ada kemungkinan hasilnya melebihi 1 kilogram, ada kemungkinan kurang. Sehingga ini pun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab termasuk dalam bentuk al-gharar. Naam. Wa asbul fahli huwa ma'uhu ay ujratu talqihi. Yang dimaksud dengan asbul fahli adalah maninya, yaitu upah dalam hal mengawinkan hewan jantan tersebut kepada hewan betinanya. Wa indal Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari asbul fahli, mani dari hewan jantan. An Ibni Umar, hadis ini dari Abdullah bin Umar, wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-'ilm, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wa ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.